Walau ra'aitalan yaktine ningali sapa sira mahasinat dunia ing pira-pira penampilan bagusé dunya sira tingali kodho harot engkang teman-teman wis pertela apa kisfatul fana'i sureme fana sureme kerusakan alaiha ing ngatasé mahasinat dunia. Ya senajan dunya iki rung rusak, tapi karena yakin nek dunya arep rusak, maka kamu melihat dunia itu menjadi surem. Menjadi surem dan tidak menarik lagi. Nurul yakini. Nurul yakini utawi nurul yakin. Cahaya keyakinan. Iku tata ro'ah. Jadi ketok lan welo-welo bihi sebab nurul yakin. Apa sing welo-welo haqaiqul umuri pira-pira sejatine pira-pira perkara oleh ketok alama hiya alaihi ing atase barang alama ing atase barang hiya kang utawi umur iku alaihi ing atase ma. Kalau orang sudah punya nurul yakin di dalam hatinya, maka segala sesuatu itu akan tampil bagi dia, akan tampil persis apa yang menjadi sifatnya. Tidak pernah tertutup. Lah arep dicontokne nggih, wong nagih niku. Wong kula yakin walaupun dipoles-poles dengan penampilan apapun, sing jenenge nagih tetap nagih. Iku sing dimaksud ma ya alaihi. Haqaiqul umur alama ya alaihi. Hakikat segala sesuatu tampil apa adanya. Walaupun mungkin bagi orang yang tidak yakin itu bisa berubah-ubah, tapi bagi orang yakin berubah kaya apa panggah dunia rusak. Dunia rusak, tidak pernah mangkling. Begitu pula akhirat pasti datang, tidak pernah dia ragu-ragu. Hakikat segala sesuatu akan tampil apa adanya hakikat itu. Maka yang benar-benar nyata akan kelihatan nyata betul, dan yang benar-benar batil akan benar-benar tampil secara batil juga. Niku senjatane alat sing kena dudu-dudulok niku jenenge nurul yakin. Nurul yakin. Cara dulok dok ngono bengker apa ora. Niku lek wong sing wis ahli yakin tenan niku cukup nganggo selontong. Iki dibenerne terus di selontong nek ngoten mawon. Oh iki jurune bengker. Oh lek iki sik anyar. Ya ta? Wong yakin itu mah ya alai. Ahli wedhus. Ini nyekel duwe napa. Nggon boyo iki tekan. Oh iki 700 unduk itu. Oh lah iki mek 400 unduk. Lha niku yakin. Lha niku diopoles nganggo penampilan omongan apa ae karo blantike wis ora. Ora maksud lemu tenan ta. Gak ngerti di mana lah ora iki. Oh, 400 unduk. Penampilan 400 unduk ini kok ketok dhisik. Padahal metu kruse si maklare berarti ini kok iki iso 600 unduk lho, Mas. Wis mboten iku. Malah ketok kena grahana omongane niku. Niku. Tak ngira to lagi. Wong niku lek ngerti, wis yakin tenan. Akan mendapatkan diskon sekian puluh persen. Nah, jenenge wong dodol mesti golek bakti. Dimingi-mingi hadiah ritek iki sakjane dudu hadiah. Tapi ku ming aku ben gelem tuku. Yo ngono. Hanya strategi pemasaran. Lho bagi wong sing ngerti ngoten. Nampak betul itu. Nah, padahal terus niku payahiku mongko dadi nyoto lan tetep nyoto bih sebab nurul yakin apa sing dadi nyoto al-haqku hak kenyataan wayab tulu lan dadi batal dadi lebur bih sebab nurul yakin apa al-batilu perkara sing pancen batil pancen ora nyoto. Sesuatu yang tidak nyata akan tampil tidak nyata. Sesuatu yang nyata akan tampil nyata. Tidak terpengaruh oleh apapun. Niku lek wong duwe nurul. Nah mongko wal akhiratu tay akhirat. Iku hakun nyata. Wat dunya tawi dunya iku batilun. Batil ora nyata. Bunyi tak dunia ini bisa nggak? Nate sampaian dua kenyataan ni janji ni dunia. Jadi ya dihapusi dunia bolak balik. Tapi orang kok gak kerasan, macam kadung demen. Kadung demen itu dihapus ana ya ora lara ati ya. Golekin nah. Lho ketraya bilang balik tuh, pengusaman ngarep-ngarep. Aku ijenu pomo, dulu mahape ngono ya, ayam mariku. Dibayar pun so mahape itu kok ayam ini kami lo tekoi. Minggu kan berarti pun sering ngapusi, berarti kan batil. Wamal hayatud dunia illa mataul ghurur. Ora ana utawi kehidupan dunia iku illa mataul ghurur, kejaba mung mataul ghurur. Seneng sing apus-apus. Jenenge apus-apus ya ora. Ora seneng, niku hakikate. Hakikate iku ora. Upama tampil nyenengno, ora ora lek. Mangan sate iku nyenengno, ora ora. Pol-polane pol ya darah tinggi. Niku gurine, gak ngono minimal selilitan. Penak iku lah nalika sik ngambu sik nanu kaya iya ya ngebar selilitan ora apa ya enggak. Lha niku sing batil ya tampil batil, sing nyata tampil nyata. Akhirat itu nyata. Dan dunia itu tidak nyata. Ula informasi ngeten kan walian karo umume wong-wong. Lah wong-wong lek ngomong ini kenyataan dunia itu ya begini. Nerasa realistis, setiap orang butuh makan, setiap orang butuh minum. Iya, itu realistis karena kacamata dunia dipandang oleh hubud dunia. Pas. Pas. Bagi bocah cilik sing pasaran. Yeah. Pasir diunduk-unduk ini jari berat, godong sawo jari duit. Bagi anak kecil yang sedang mainan itu pas, itulah jual beli yang sebenarnya bagi dia yang kecil. Tapi bagi wong tua sing wis duwe keyakinan jelas itu batil, iku ngono gak tenanan. Iku ngono men apen-apen etok-etok pura-pura jual beli. Dia tidak jual beras, juga tidak dibayar uang. Tapi itu hanya gundukan pasir dikatakan beras. Dan itu hanya daun sawo dikatakan uang. Ini kaya main monopoli. Etok-etok. Itu penampilan etok-etoknya itu bagi orang yang punya iman, punya keyakinan, nyata betul. Kalau itu etok-etok. Mulang. Fa'idha asroko mongko tekalane wus. Asroko. Wus muncul. Wis memancar apa nurul yakini cahaya keyakinan. Di qalbil abdi dalam atine kawula. Absor. Mongko bisa ningali sapa sing ngabet mang bihi sebab nurul yakin bisa ningali al akhirat ing akhirat. Sing alatika kanat kang ana apa lati akhirat ana iku ghaibatan isih ghaib anhu saking kawula tapi de'e ningali ditingali hadiratan ditingali hadiratan ingkang wis hadir ladehi ana sandinge ngabet sing yakin mau hatta ka'annaha sehingga kaya-kaya sak temene akhirat sing gaib mau tapi wis hadir bagi wong sing yakin iku lam tazul ora bakal ilang hadirnya akhirat bagi wong yakin kehadiran itu tidak akan sirna fakana mongko ana apa akhirat sing wis teko sing wis hadir di dalam keyakinannya gaib di dalam empirik penyawangi dunia iku akrabu luwe parek ilahi mungguisi abad akroba kok akrabu dia khobare kanat bakanat mongko ana apa akhirat iku akroba luwe parek ilahi mungguwe abad min amyar hala ditimbang tinimbang yento berangkat budal sopo ngabet ilahi hamaring akhirat fahakko moko dadi nyoto bidalika sebab mengkono-mengkono keyakinan emang opo sing nyoto hak uha kewajiban kewajibane akhirat indahu mungguwe si kawulah. Jadi wong niku lek atine wis kelebon nurul yakin, maka akhirat yang masih gaib itu bagi kawula tadi akhirat itu hadir nyata di depan mata. Dan kehadiran akhirat itu begitu nyatanya sampai dia tidak merasa bahwa sebenarnya itu belum. Bukan dia sadar. Memang dia enggak ngereken kebelumannya. Kebeluman akhirat yang sekarang dirasakan di dunia ini itu bagi orang yang yakin kata-kata belum itu tidak ada. Yang ada jelas nyata akhirat sudah ada. Urung moro tapi akhiratnya wis moro. Ngoten lho maknane. Maka segala sesuatu efek yang harus diselenggarakan oleh akhirat sekarang itu pun bagi orang itu harus segera dinyatakan pula. Lek wong pengen oleh ganjaran, oleh nikmat, oleh macam-macam, walaupun swarga iki suwe ngenteni bar mati, maka kewajiban-kewajiban yang berkaitan karo swarga, pengambaan dan lain-lain itu sekarang segera dia laksanakan. Ngui nyoto mana? Lek wis nyoto. Niku lak nyoto. Tegese mboten samar malih. Senajan durung kok jelas durung. Sampeyan dengar ngene lho, Pak. Niki pokoke tanggal tunggal mangke kula ngriki buta barang. Pundha lah. Barang niku mengke tanggal setunggal iki ngriki. Mila Pak sampean nuwun lan banyen sampean kersa badhe gadah barang niku. Ya niku artane kula petani kan. Dan artinya buat diputus saat ini, jadi tanggal setunggal Boten saged kirim mriki. Loh. Isuk sok tanggal 1. Tapi kalau sampean percaya karo sing ngomong. Iku kaya-kaya tanggal 1 wis teko saiki. Karena tanggal 1 wis teko saiki, mrene sampean wani nyerah ana dhuwit. Iya ta? Terus tanggal 1 iki tak dereng, iki dereng. Tapi wong aku yakin nek mesti wong ngereni. Iya saiki iki tetep wae nolani ta. Jadi iki sakjane sampean tuku barang apa tuku keyakinan? Ya, ya. Itu keyakinan maksudnya. Maka kepercayaan itu penting. Kepercayaan itu penting. Dunia ini kuwis hadir. Swalike krana duwe keyakinan wau, kawula sing duwe yakin kala wau wa absara. Lan bisa ningali sapa si kawula sing duwe keyakinan sebab yakine bisa ningali adunya ing dunya al-hadirata kang hadir dunya sing hadir kuwi ladaihi mungguwe mungguwe si kawula sing yakin ditingali koding kasafa teman-teman wis kena grahana teman-teman wis kena kesureman apa nuruha cahayane dunya wa asro alanus luwe cepet wa asro alan luwe cepet ilaiha maring dunya apa sing luwe cepet alfana ufana wa zihabulan ilang krono wis panak krono wis ilang senajan durung ilang senajan durung ilang tapi krono dhe'en duwe cahaya keyakinan ilange dunya iki itu bagi dia sudah datang lebih dulu. Krono dunia hilang, lan itu sudah datang hilangnya, maka pahobat. Moga teman-teman jadi samar anadorihi saking pengangen-angen lan perhatiane kawula. Pahobat moga jadi samar to hilang apa dunia sing hadir. Anadori saking pengangen-angen kesadarane kawula bakda angkanat sausayen taus tau ana apa dunya iku hadirotan wis hadir fazharo moko dadi pertelo tampil nyata lahu kediri kawula apa butlanuha batale dunya hatta kaanaha sehingga kaya-kaya sak temene dunya iku lam takun gak tawono. Akibat keyakinan itu payujibu mongko netepaken lahu kedue kawula apa sing netepaken hadza nazar iki kesimpulan iki angen-angen al yakin yukang bangsa keyakinan bisa netepno azzadata ing sengit di dunia ing dunya wa tajafia lan benggang menghindar mengambil jarak an zahratiha saking keindahan dunya wal ikbalu lan madep alal akhirati ing ngatasé kok wal ikbala lan ing madep alal akhirati ing ngatasé akhirat wa tahayyu alam eng tancut siap-siap linuzuli hadrotiha maring manggone pangayonane akhirat. Di dunya sing tampil hadir niki, dunya sing teko sakniki dinggone niki bagi wong sing duwe keyakinan niku pun dianggap batal. Tegese batal niku ora ana. Krana ora ana, barang ora ana kok dijemeni nggih apa? Lha ora ana kok dijemeni dinggi apa? Wong tak demenana ya panggah lunga. Lha sampeyan nek wis yakin bocah iki arep minggat. Yakin nek bocah iki arep minggat. Maksudnya ini bucaya ono ini lah sama gak ngereken. Lah kok direken? Ya arep ngono. Pokoknya ini harus yakin lah arep rusak. Sama no yakin arep rusak, ini mau rusak sama putusin rusak. Ini karena harus diputusin lah rusak lah, jadi apa barang rusak kok itu. Dan sampean wis yakin lek wong kuwi lek tak parani kok tak sini duit aku nyilih duit kan mawon sampean kok yakin lek wong kuwi sing arep sampean utangi duit niku gak ngekeki sampean moroh lho iso ora wegah lan nyapa ya urung mesti ta nek menawa wong ku moro wong gelem nyilih duit kalah. Ora kuwi yakin lek ora ngekeki duit. Niku krana wis yakin lek ora niku senajan ketoke iya niku pandha wis ora lawan. Meh semoritek sampean wis lah ora ngantel. Wong biasane ya ora ngono. Mau niku lek pun yakin ngoten niku. Nah, wong sing pun yakin dunya niku, dunya niku yakin lek bakal ilang. Dunia bakal rusak. Mulane aku gak demen. Karena gak demen yo golek sing hak wae, sing nyata. Yen niku napa? Akhirat. Wis masuk ning akhirat sing jelas kuwi ana. Siap-siap manggon ning akhirat. Jenenge siap-siap lah sing arep teko to. Lek sing arep ditinggal napa disiapi? Dunia ini harus ditinggal apa harus diparani? Dah kok sama siapi omae siapi? Kok disiapi macam-macam? Ninggali putu ni, putu dia apa orang yang mikir cewe? Dong jenah-jenah harus ditinggal kok malah disiapi ni kurang yang biru. Nyiapi sangu ya sangu sing arep teko lho. Sing jelas arep teko niku akhirat iku nyata. Lah, donya jelas kirak iku ya nyata, mesti nyata ya wange. Akhirat arep teko niku nyata tekane. Nek mesti lek kudune wis ora usah dipikir neh donya niku. Wong dipikir dhewe mesti pangga ilang kok. Lah akhirat iku sampean tolal kagak teko. Wes. Dene sekarang ora tenan-tenan apa kok dipikir bingung-bingung. Lagi mun jelas iki. Akhirat iki arep teko, mesti sing kudu siapi sing arep teko niku. Lah sing wis kliwat, yo senajan saiki urung kliwat tapi wong dasar mbok liwati. Samana sing lunga teng Surabaya. Numpak sepur. Berarti saya ditar, Tulung Agung ke diri tertosono. Sama jelas sing arep tak parani itu Surabaya. Ya. Senajan Surabaya urung teko. Sama tak siap-siap Surabaya. Ya, ini jibin pindu. Ya senajan kenyataan. Kabeh wong sing arep ning Surabaya numpak sepur ngliwati Kediri. Ngliwati Kertosono. Ning krana sampean yakin lek Kediri engko tak tinggal. Padahal ya urung diparani, tapi wis diyakini lek arep ditinggal. Yakin lek Kertosono engko ya tak tinggal. Maka sampean sama sekali tidak berpikir tentang Kediri, tidak berpikir tentang Kertosono. Kan sampean gak perlu tuh. Golek-golek lah kula ning Kertosono piye? Lah kula ning Kediri piye? Lho. Dadi apa sampean pikir? Wong jelas-jelas arep ditinggal. Di Surabaya memang sing dipikir ta. Golek nang Surabaya piye nganggo piye. Lah niku sing sampean pikir kudune ngono. Kenapa nggih? Kok mboten ngoten. Nggih mergo ora yakin ngoten mawon. Menyen ora yakin siapa non nek ora yakin. Niku juga tenan. Ora yakin. Paham ya? Nggih, ngoten iki lah. Wis paham ya Pak Ton. paham. Cuma ya urung yakin ngono. Wis paham kok urung yakin. Iku ya pangga. Piye? Masa ya ngono. Oh, nek ngono ya piye? Kadang-kadang niku akhirnya kalau sampai niku bener napa niku? Kenyataan. Itu kadang-kadang kalah dengan umum. Kenyataane iki ngono kuwi elek kadang. Tapi wong umume do nglakoni lho, ngoten niku terus ya. Piye wong umume ngono, Mbah. Lah kowe iki manut umum apa manut nyata? Ana iki kudu di langsung semen sing sebenarnya, di sing hak, di sing batil. Iku kudu dipilah, niku gamane sitok yakin. Nah, saat ini monggo ditinggali mawon teng mana itu yang mbak-mbak ini. Napa pun nemu sing nonton itu napa dia? Nah, tidak cerai. Ya perlu diurut no. Wawuj danul abdi utawi oleh nemu kawula lihada maring iki-iki keyakinan sing menghadirkan akhirat dan sekaligus membinasakan dunia dalam pandangannya. Dalam pandangan dia dunia itu sudah binasa. Dalam pandangan dia akhirat itu sudah datang. Loh, wong sing pun nemu ngeten iki, wa utawi ngabet nemu ning ngabet iki iku alamatu insirahi sadrihi tengere jembare atine kawula bidalikan nuri sebab mengkono-mengkono cahaya keyakinan kama kala kaya oleh jauh sapa anabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna nuro satemene cahaya keimanan dan keyakinan iku idza kala tekalane wis mlebu apa nur alkol baing hati insaroha moko dadi jembar lahu kedue hati apa sing jembar insaroha moko dadi jembar lahu krono nur mau apa sing jembar asodru atine wong wan fataha wan dadi kebuka apa hati atine kebuka sing ora ketok dadi ketok. Artinya jembar. Jembar itu dikisi lego. Lego itu dikisi ora sumpek. Ora sesek. Gitu. Nah, ora sesek itu berarti jembar. Akhirnya mboten jibek. Mboten bingung, mboten ruwet. Wong jembar, mari itu jembar. Terus gila ditakonaken ya Rasulullah tu Rasulullah hal lidzalika min alamatin yurafu biha hal ana toh niku lidzalika kedhi mengkono-mengkono mlebune cahaya keyakinan teng ati min alamatin utawa ana tetengere yurafu kang bisa diweruhi apa biha alamat. Napa enten tanda-tandane tiyang sing atine pun jembar ngoten niku enten tengere. Napa enten kanjeng Nabi? Kala dawuh sapa kanjeng Nabi, "Na'amu ya ana. Ana tengere. Rupane tenger at-tajawi. At-tajawi utawi tengere iku at-tajawi niku dadi khobar mubtada'e dibuat. Kowe enten na'am pun jelas maklum. Na'am yo enek utawi tengere iku at-tajafi menghindar, mengambil jarak, ora kok menghindar, mengambil jarak. Ora dempet, mengambil jarak, benggangi. At-tajafa niku jauh pun niku weteng-weteng niku lak. Geger karo ngarep mboten gandeng niku enten jarake niku jenenge at-tajafi. At-tajafi benggang min dari luhurur saking omah dunya sing akeh ngapusine. Ngambil jarak dia. Yo manggon ning dunya krana kepeksa. Umayan mengurip ning dunya kudu manggon ning dunya. Tapi tetap hatinya dia itu mengambil jarak. Tidak mudah terpengaruh oleh dunia. Nomor siji kuwi, nomor loro wal inabatu. Tekare maneh wal inabatu lan bali. Bali niku tegese siap-siap tenan ila daril hulud maring omah kelangkungan. Akhirat manan. Sing nomor telu wal istidadu lan siap-siap lil mauti maring mati. Qabla nuzuli sadurunge tekane mati. Soale yakin. Tekane lunga iki sesuk. Lungane sesuk pancen semayane arep ziarah wali songo iku jare jam 6 sesuk. Dene iki jam 6 e urung teko. Niku bengi wis mulai buntel-buntel jajan. Nggih mun mulai mlempet-mlempet klambi, nggih ta? Niku krana napa? Arep ziarah yakin arep budal, soalnya dia wis bayar. Wis bayar. Krana saiki wis mlebu ning dunya, yakin lek kok bakal enten akhirat. Mulane kudu mesti siap-siap. Mati mesti tekone, mulane siap-siap saat dunia tekan. Ya, tapi wong panjen ora yakin arep mati dadi ora siap-siap. Utawa ya jane ya percaya. Tapi wong piye? Wong ngambil mati ae gedinge ra karuan. Lan geding ya. Ora gelem, ora sengit lek krungu mati ngono sengit. Ibu ya ora siap-siap. Au kamakola utawa kaya kang dijawuhaken, utawa kamakola kaya oleh jauh. Sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Teruse tenger niki. Teruse tenger wong sing iso nemu keyakinane mang wa inda dalika. Lan nalikane mengkono-mengkono wis klebon cahaya keyakinan. Tamu ku dadi mati apa syahwatuhu? Kira-kira syahwate kawula, syahwate wong sing yakin. Wa tadhhabu lan dadi ilang apa dawai nafsihi pengajake nafsune kawula. Nafsune wong sing yakin. Fala takmuru moko ora perintah apa nafsu hu ing wong mang ora perintah bisuin kelawan keelekan siji pun. Kejelekan satu pun tidak pernah terlintas di dalam pikirannya. Nafsunya pun tidak pernah mengakui tidak pernah menarik dia untuk mengikuti syahwatnya. Karena apa? Karena syahwatnya sudah mati. Wis mati ora melek, ora pengin, jenenge ora pengin iki. Sama ditawanana, Bu, niki kain sae. Lha sampeyan wis ora pengin ditawanana sae rek. Ya ora tuku. Ora pengin ya ora mrene. Wala tutalibu. Lan ora njaluk, ora ngajak, ora nuntut, ora nyupreh. Apa syahwat hu ing wong mau ora ngajak dirtikabi manjin kelawan nglakoni perkara sing dicegah perkara sing dilarang walaya kunu lan ora ana apa hammuhu pengangen-angene lan cita-citane ora ana iku ilal musara'ata kejaba gancangan cepet-cepetan ilal khairat maring pira-pira kebagusan wal mubadarota lan ora ana pengangen-angen kejaba cepet-cepetan ila iztinamis saat maring mengambil keuntungan ing pira-pira saat kesempatane pira-pira wektu saat wal auqat lan tegese pira-pira wektu setiap saat dia berusaha secepat itu pula mengambil keuntungan dari saat. Sekarang jam sekian, saya harus segera dapat keuntungan apa? Langsung sholat. Ini ada uang, segera disedekahkan. Ini ada orang minta tolong, segera ditolong. Semua dilakukan dengan semangat. Setiap saat tidak mengenal waktu. Karena bagi dia setiap titik waktu itu menguntungkan. Setiap titik waktu itu tukul dengan akhirat. Jadi pirang-pirang juga lek pinter oleh kumpulan. Mulanya sampai terlewat begitu saja, iman banget. Maka setiap waktu harus saya isi dengan amal yang baik. Loh, mergo napa? Wa zalika utahe mengkono-mengkono. Matine syahwat. Orang ngajak nglakoni kelarangan. Cita-citane cepet-cepetan nglakoni apa? Cepet-cepetan mengambil keuntungan setiap saat. Ngene apa kok ngono? Mergo listisarihi. Krono pangrasane. Krono pangrasane wong mang pangrasa kululal ajali ing tekane tempo wa fawata sholihil amali lan telate baguse amal. Ya ben ngrasa lek sampe kliwat wektune ngamal bagus gak kewadahan. Lari cepet-cepetan dan tiada ini. Ngamal itu dan tiada ini. Umumnya ada waktu dan tiada ini. Ada waktu dan tiada ini. Tiada ini. Jadi akhirnya kreatif, dinamis, aktif. Nah ini jenenge wong sing ati ini jembar tenang. Jadi rasa-rasa ini kan. Nah ini ya. Ya mbah. Bon. Nah untuk memperkuat ini. Memperkuat teori ini. Ini ku enten cerita, enten kasus. Kasus nyata sing dialami sahabat. Wa ila hadzal makna lan maring iki maknane keyakinan sing mantep niku wau. Al isyaratu utawi ana isyarah utawi ana keterangan petunjuk bi hadisai Harisata wa Mu'ad kelawan hadis lurune sahabat Mu'ad Harisah lan sahabat Mu'ad. Ana hadis loro sing siji nyeritakno Harisah, sing siji nyeritakno Mu'ad bin Jabal. Kalih hadis niku mengke. Radhiya muga-muga ngridani sapa wa kusula anhuma saking Harisah lan Mu'ad. Lan iki didhisikno Harisah dhisik. Ruya riwayataka rawat cerita sapa Anas bin Malik radhiyallahu anhu kala dawuh sapa Anas bin Malik baina ing dalam siji wektu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utahe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku yamsi tindakan sapa Rasulullah ing dalam siji wektu Rasulullah niku tindakan jalan-jalan. Idan dumadaan istakbala madhep sowanhu ing Kanjeng Nabi sapa sabun bocah nom minal ansori saking sahabat ansor. Aneng bocah nom sapa sahabat ansor. Pas Kanjeng Nabi jalan-jalan sowan. Faqala moko dawuh lahum maring sab pun minal ansor cah nom ki mau sapa sing dawuh Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata niku Harisah namanya. Kanjeng Nabi pun tepat kaifa asbahta ya Harisah kaifa iku kaya apa asbahta isu-isuan sapa sira ya Harisah tu ya Harisah cara jawane nyapa Harisah apa yang kamu alami sekarang ini wahai Harisah. Faqala moko matur sapa Harisah asbahtu mu'minan billahi haqqa asbahtu mun dadi sapa kula niku mu'minan bener-bener wong mukmin percaya billahi kelawan Gusti haqqon kelawan sejatine mukmin qala dawuh sapa kanjeng Nabi Ungdur mataku, fa inna likulli qaulin haqiqatan. Ungdur angen-angen sapa sira Harisa, maing barang takulu kang ngucap sapa sira. Yo ngomong asbahtu mukminan bilai haqqan. Ngomong jangan nangen dhisik. Jadi wong mukmin sing hak sing tenan mukmin iki ora gampang. Lah kudu ngene mukmin haqqan iki apa nek buktine? Nangen-nangen sing tenan. Mergo fa innalikulli qaulin mongko sak temene iku tetep keduwe saben-saben ucapan apa hakikatan ana bukti kenyataan. Ini ada pernyataan. Pakola, mongko matur sapa si Harisa. Nggih, lek enten bukti mbok menawi niki buktine. Ya Rasulullah, do Rasulullah. Azaftu. Azaftu pun ngetoaken sapa kula. Nafsi ing awak kula. Asap tuwuh ngetokaken sapa kula nafsi ngawak kula dhewe. Ngetokaken. Ngetokaken kok ngetokaken. Ngetokaken. Kula nafsi ngawak kula dhewe ditokno ane dunya saking dunya. Tegese cara jawane nganu. Mamah kula niku mun waleh delok dunya. Azabat niku cara kawane waleh. Blenek darawana mutah-mutah dunya niku lakone nggih ngoten niku kedhiyan niku ngoten niku waleh kula niku ndelok dunya mula Pak Azhar itu mongko melek sapa kula laili ing dalem wengi kula wa azmatu lan poso sapa kula nahari ing rina kula mulane kula lek dalu niku melek terus tahajud terus. Niku mengke upama ijak ngaji sampai jam 4 isuk ngono. Ora situ Azhar tu. Kula rewangi dalu melek siang ngelak ranten siam. Mergo napa to? Pakaan. Mongko sak temene kula niku bi arsi robbi. Ana ing ngersane arase pangeran kula barisan halih ngedeng. Kula niku lek dalu melek, lek siang-siang. Lha niku akhire kok krana panjenengan kula niku pun waleh delok dunya. Niku akhire kula niku terus kok moro-moro kula niku manggon teng arase Gusti Allah. Ngedeng teng mriku. Majen teng arase Gusti Allah. Wa ka'anilan kaya-kaya sak temene kula niku angguru ningali sapa kula ningali ila ahli jannati maring penduduk swarga. Ya tazawaruna kale padha sambang sinambang tilik-tilikan sapa ahli jannati ing dalem swarga. Kula tingali keng arah. Ini ngali teng swarga niku kok dosa neng ngoten tok nyambangi niku. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malih moro mriku. Kok bunga demen. Lha niku kula tingali. Bahkan lan kaya-kaya sak temene kula niku angguru ningali sapa kula ila ahli nari maring penduduk neraka. Mergo ndeloke kok aras. Di swarga ketok neraka nggih ketok ngoten. Ya ta'awuna ingkang padha bengok-bengok njaluk tulung sambat-sambat sapa ahli nar pihak ing dalem nar. Kula nggih mireng penduduk neraka utawa pateng sendiri pateng bengok niku kula tingali kanjeng Nabi. Pakola, mongko dawuh sapa kanjeng Nabi. Abasorta falzam abdun nawwarallahu al-iman fi qalbi. Abasorta ana ta wis ningali sapa sira ing awak sira dhewe. Apa kowe sadar pas delok ngono? Mulane lek panjenengan ngono tenan ya falzam terus sira. Terusa olehmu melek bumi, terusa olehmu poso. Umpamanya ini gue yakini ngono. Mergo ae anta tegese utawi sira iku abdun. Dadi kawula. Nawwara kang wis madhangaken sapa Allah Gusti Allah, madhangaken al-imana ing iman fi qalbi ing dalem atine abdun. Berarti pancen atimu wis dipadhangne karo Allah Subhanahu wa taala. Kala kala matur maneh sapa si Harisah, ya Rasulullah, do Rasulullah. Ud'ullaha li bisyahadah. Ud'u mungkin dongaaken panjenengan Allah ing Gusti Allah li kedue kula dongaaken bisyahadati kelawan mati syahid. Krana kula pun bosen delok dunya kanjeng Nabi. Nggih sampeyan dongaane kula ndang mati syahid lah. Belum duduk swarga pun demen dadi kula pengen dan rika mawon. Pada amangkon dungaaken sapa kanjeng Nabi lahu maring Harisah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bon. Pun badhe didoan liya dina. Pun proses liya dina panujia. Monggo dipumumaken yauman ing dalam siji dina. Apa sing diumumaken fil khaili ing dalam perang nganggo jarak. Ya khailallah irkabi, ya khailallah irkabi. Mau menonga dan ya, ibu sandine wang nyiap lo jaran. Ya khailallah jaran ibu si Allah irkabi. Kau numpak osiro. Fakana mongko ono sopo, fakana mongko ono sopo Harisah. Iku awala farisin kawitane wong sing numpak jaran. Roki bakang numpak jaran sapa Faris. Wa awwala farisin lan kawitane pasukan jaran istasyhada kang mati syahid sapa Harisah. Dadi tentarane kanjeng Nabi sing pertama kali perang gagal nggowo jaran. Niku nggih Harisah niku lan pertama kali penunggang kuda, pasukan penunggang kuda sing mati syahid nggih Harisah. Pabalago mongko banjur teko ummahu ing ibu si Harisah apa zalika mengkono-mengkono berita tentang kematiane Harisah kene perang. Wajaat mongko banjur sowan sapa ibuke Harisah ila Rasulillah maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat mongko matur sapa ummahu lahu maring kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, akhbirni anni ibni Harisah. Fa iyyaku fil jannah falan abkiya walan ajza. Wa in yaku fi ghairi dhalik bakitu ma'ishtu fid dunya. Wong wedok tatake ngene. Saiki mbok enek mbok ora. Ya Rasulullah, do Rasulullah, akhir mugi nyeritani panjenengan kanjeng Nabi ni ing kula ani beni tentang anak kula Harisah ta rupane Harisah. Saman critane kanjeng Nabi, sakjane Harisah niku sak niku dosa. Sak badane pun perang pejah niku lho. Sak niki anak kula Harisah niku kaadane dosa. Fa in yaqu monggo lamun ana sapa Harisah niku fil jannati pun mlebu swarga. Falan abkiya. Monggo mboten bakal nangis sapa kula. Walan ajza'alan mboten bakal ngresula sapa kula. Pun sampai mati kula mboten ajeng nangis, sampai mati kula mboten ajeng ngresula sing penting kula pun zaman kabari lek anak kula pun mlebu swarga. Tapi tak iyaku wa iya kulan lamun ono sopo Harisah niku bihoi di dalika ing dalem liyane mengkono-mengkono swarga. Bagi itu mongko nangisi sapa kula, bakal nangis sapa kula maistu selagi urip sapa kula di dunia tentu. Lajeng kula tangisi terus dunya niki. Pakola mongko jawab sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Ummah Harisah, innaha laisat fi jannatin walakinnaha jannatun fi jannatin wa Harisatu fil firdausil a'la. Ya Ummah Harisah, do ibuke Harisah, innaha sak temene kelakuan iku laisat ora ana apa kelakuan ora niku bijanatin kelawan urusan swarga. Niki pun mboten trima swarga, Ibu Karisa. Mboten trima swarga niki walakin jannatun fi jannatin. Walakin naha tetapi ini urusane si Karisa iku jannatun swarga kuwi jannatin ing dalem sak dhuwure pira-pira swarga. Tidak hanya sekedar surga tapi melebihi segala surga. Mergo napa? Wa Harisatu utawi Harisah niku fil firdausil a'la ing dalem swarga firdaus al-a'la kang luhur. Mboten niku yakin mboten niku. Lho, kan ibuke bareng ya melok yakin lho, mboten nek cara kula lah mbelek gedek swarga apa lan mboten. Nyatane anakku ilang susah. Mosok cukup hanya diwimi surga selesai. Wah, enggak rasional itu. Ngoten. Yo ora ngono yakin. Tapi Ibu Karisah, Ibu Karisah mutlak faraja. Monggo banjur bali mulih sepuk Ibu Karisah. Wah, ya hale utawi Ibu Karisah iku tak kok guyang guyu. Ha, yo ngono le. Ngono, wis bener iku anak ibu tenan niku. Lem kendel perang mati sakit ya ngono. Dene ibu saiki aja le aja mondok. Ning pondok iku kudu wedi angel aku ora tega ngedolno kowe. Ya anake ora sida mlebu swarga. Dadi song guyu. Busane ngomah dimbun boe terus barang disakoni terus anake terus. Maneh kami mbok-mbok. Lah nek Harisah niki mboten ibuke Harisah. Harisah niku namine mesti yang jaler lho. Harisah dianggep wong wedok. Harifah niku wong lanang. Harisah. Wa taqulu lan banjur dawuh sapa Ummu Harisah, "Bakhin bakhin laka ya Harisah, bejole bejo kowe." Bakhin bejo tenan, bakhin bejo tenan laka kedhi sira ya Harisah tuh Harisah. Iman itu ngoten. Nyata-nyata mboten enten to. Swarga lak mboten enten. Bagi wong sing enten lak nyata-nyata mboten enten to. Saman roh rupane swarga. Mboten roh tak berarti lak mboten enten, ngoten. Tapi bagi wong yakin swarga niku ketok. Swarga niku nyata. Lah malah akhirat iki sing mboten nyapa donya sing dinggo niki mboten nyata. Soale arep ilang. Niku wae. Bayang ni, wah, aku tu bayang ni tu. Tapi bayang ni ni, orang itu bayang ni soalnya sama rata tahu ngalami. Tapi bagi si ngalami ni, orang kena diapusi. Saman kacau, saman lolotnya alah. Kui ku mek ngipi, ngipi, ngipi, wong melindur, melindur, delemeng, delemeng. Mesti tak, wong sandunya munion, delemeng. Rono dek yakin tidak bergeming. Nah, tetap aku yakin ini yang benar dan saya harus berbuat ini. Mantap. Tapi lek wong muni pedomane kok wong. Halah, age dipai wong loro telu yo kok. Ku tak lakoni tenan kok kadung barang kalir tak culne kok gak oleh apa-apa. Wis ragu-ragu. Ini ragu-ragu kok yo ragu-ragu. Tapi lek kados Harisah niku mumun mantep. Sekali dijauhi. Yo ngono terus lah terus lah. Yen wong sing model kaya kowe kuwi atine wis dipadani iman. Lah kok sing dijaluk kuwi aneh. Mergo wis yakin wis dijaluk. Mati. Sare mergo wis kangen, wis roh swarga tenan. Iku to. Malah ndumbek dunya niku wis ora demen. Wis waleh karo dunya. Akhire niku dijabut nyawane niku ya ora kejet-kejet, malah niku dalane arep oleh swarga. Tapi lu wong kadung-dung mendunya niku arep ninggal dunya ya moh arep moco sapa ning dunya sae lho ngoten. Karena akhirnya kejet-kejet lah harapan itu. Ya, dimugi kalau panjenengan sedaya pikantuk keyakinan tentang kasus di riwayat akan kalau monggo kita tutupkan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam wa radhiyallahu tabaraka anhu sahabat Rasulullah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa fi ni'amihi wa ikramihi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tabbir imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.